terdapat kata Sofiyah. As-Sofi maknanya adalah seseorang yang dekat, seseorang yang merupakan orang tersebut, orang yang terpilih, yang memiliki ikatan yang sedemikian kuat dengan dirinya. Apakah seseorang itu seorang anak atau saudara atau paman atau ayah atau ibu? Yang jelas makna Sofiyah, makna Sofiyah adalah orang yang ia cintai, manusia yang berada di muka bumi ini, yaitu disebut ahlu dunia, yang ia cintai, dekat dengan dirinya, ada ikatan batin dengan dirinya, ikatan emosional dengan dirinya. Nah, ketika orang yang dekat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan, kemudian orang tersebut, mukmin tersebut, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman tersebut, kemudian ihtisab, mengharapkan pahala ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah bersabar ketika menghadapi musibah tersebut, maka tidak ada lain balasannya illal jannah, kecuali al jannah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, menjadi dalil atas keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Dan hadis ini pun memberikan isyarat, yaitu berkaitan dengan af'alullah dalam sabda ataupun dalam bunyi hadis, idza qabattu Sofiyah, apabila aku mencabutnya, maksudnya mewafatkan orang yang dicintai tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan atas kematian orang yang dicintai tersebut. Maka apabila seseorang bersabar atas apa yang menimpanya, yaitu kehilangan orang yang ia cintai, kehilangan orang yang ia sayangi, kehilangan orang yang dekat dengan dirinya, kemudian ia bersabar, kemudian ia ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lain balasannya kecuali dengan jannah. Dan demikianlah beberapa hadis yang lain menggambarkan tentang orang-orang yang bersabar ketika mendapati musibah dalam bentuk kematian orang-orang yang ia sayangi. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi, kemudian di dalam Jami'us Shaghir hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dalam sebuah hadis, dalam hadis tersebut digambarkan Rasulullah SAW, dalam hadis ini pun terdapat hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza mata waladul abdi qala Allahu limalaikah, apabila seorang anak hamba, yaitu seorang anak meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, qabadtum walada abdi, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaqulun, para malaikat itu menyatakan na'am, iya. Fayaqul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qabadtum thamrata fu'adih, engkau wafatkan, kalian wafatkan buah hatinya? Fayaqulun na'am, para malaikat menjawab iya. Fayaqul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, madza qala 'abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika putra kesayangannya, ketika anak kesayangannya diwafatkan? Maka jawab malaikat, hamidaka wastarja'aka, hamba-hambamu tersebut memujimu, mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, dan istirja, yakni mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqul, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika memang hambaku mengucapkan seperti itu, bangunkan bagi ia sebuah rumah, buatkan, bangunkan bagi hambaku tersebut sebuah rumah di dalam surga, fil jannah, di dalam jannah, dan namai rumah tersebut dengan baital hamdi. Ya, baital hamdi, rumah bagi orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya ketika orang-orang yang kita cintai, ketika orang-orang yang dekat dengan kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diwafatkan, maka kita diperintahkan di dalam syariat untuk kemudian bersabar, untuk kemudian senantiasa mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk balasan bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersabar ketika ditimpa musibah dalam bentuk putra kesayangannya, anak kesayangannya yang lahir dari dirinya dengan sebab dirinya, kemudian pahala bagi orang yang demikian Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan, membuatkan rumah, sebuah rumah di dalam jannah, yang rumah itu disebut dengan baitul hamdi. Ini diantara bentuk balasan. Adapun di dalam hadis Abi Hurairah yang kita baca tadi, Allah memberikan balasan kepada hambanya yang mukmin, hambanya yang beriman, yaitu dalam bentuk balasan jannah ketika hamba yang beriman tersebut bersabar, ihtisab, senantiasa mengharapkan ajr pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bersabar inilah seseorang bisa menerima ketentuan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lantas kemudian berkeluh kesah, tidak lantas kemudian goncang jiwanya, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan itu tergolong sebagai bentuk perbuatan jahiliyah. Sebagaimana ketika masyarakat Arab sebelum Islam datang kepada mereka, mereka melakukan tindakan meratapi mayit, meratapi orang yang ia cintai dan meninggal dunia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memukul-mukul pipinya, dalam bentuk merobek-robek pakaiannya, dalam bentuk hal-hal yang merusak, yang itu semua merupakan adat tradisi jahiliyah. Islam datang kemudian memperbaiki keadaan seperti itu. Tidak boleh seseorang kemudian meratapi mayit, meratapi orang yang ia cintai, sementara orang yang ia cintai tersebut meninggal dunia. Allah dan Rasulnya tidak membimbing untuk kemudian ratapannya itu sebagaimana ratapan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Islam membolehkan seseorang ketika mendapati orang yang ia kasihi wafat, meninggal dunia, boleh kemudian menitikkan air mata sebagai bentuk kesedihan. Boleh dalam batas-batas tertentu ia merasa bersedih, bahkan ia meneteskan air mata. Itu dibolehkan sebagai bentuk rahmah, sebagai bentuk kasih sayang. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada diri hambanya yaitu rahmah, sikap ataupun perasaan rahmah, perasaan kasih sayang. Dan itu adalah tabi'iyah, sesuatu yang telah Allah ciptakan bagi hamba-hambanya. Maka tidak mengapa ketika seseorang dalam keadaan bersedih ia menangis. Tetapi jangan kemudian tangisan itu berlebih-lebihan. Jangan kemudian air mata yang keluar kemudian menjadikan ratapan-ratapan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kematian orang yang kita cintai itu merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sebagai hamba yang beriman, kita harus menerima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mungkin kita kurang berkenan, atau mungkin kita tidak suka. Tetapi sekali lagi bahwasannya itulah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila telah tiba ajalnya, maka seseorang tidak akan bisa untuk kemudian ditangguhkan. Apabila tiba ajalnya, seseorang tidak bisa kemudian untuk dimajukan, didahulukan. Ketentuan ajal adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diminta untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Was-sabru diyaun." Sabar itu adalah cahaya. Apa yang dimaksud dengan sabar? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, "As-sabru wa huwa habsun nafsi ala ta'atillah." Yang dimaksud dengan as-sabr, sabar, yaitu habsun nafs, mengendalikan jiwa, menahan jiwa, ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan macam daripada kesabaran disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, ada tiga macam. Yang pertama, al-awwal, sabrun ala ta'atillah, sabar atas atau sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fal wajibu 'alal 'abdi mulazamatu tha'ah walau syaqqat 'ala nafsih." Maka bagi seorang hamba untuk senantiasa, wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa berada di atas ketaatan terus-menerus. Untuk senantiasa berada di atas ketaatan terus-menerus. Walaupun ada sesuatu yang tidak menjadikan pada dirinya ketidaknyamanan. Walaupun ada kesulitan, ada masyakoh, ada kesedihan pada dirinya. Ya. Karena sesungguhnya untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang mudah. Maka bersabar untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa kita jaga. Kenapa demikian? Karena untuk senantiasa kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan as-sabr, membutuhkan kesabaran. Ya. Seperti seseorang yang salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu. Ia tidak akan mampu untuk bisa menjaga salat tersebut kecuali dengan kesabaran. Sehingga seseorang yang ingin senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut membutuhkan kepada as-sabr, kesabaran. Maka dikatakan was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya. Kemudian bentuk kesabaran yang kedua, sabrun an maharimillah. Sabrun an maharimillah. Sabar dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya tidak ragu lagi, anna nafsa ammaratun bissu. Karena sesungguhnya jiwa ini senantiasa mengarah kepada sesuatu yang buruk. Illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah rahmati. Kenapa demikian? Karena jiwa ini amaratun bisu, selalu cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Turidus syahwat wal muharramat, senantiasa ingin, ya, kadang-kadang ingin ataupun bahkan sering ingin, ya, untuk senantiasa tenggelam di dalam syahwat atau tenggelam di dalam hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Maka disinilah letak perjuangan agar keadaan diri orang tersebut tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Disinilah letak perjuangan seseorang untuk kemudian tidak tergelincir pada perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Untuk inilah di sini perlunya kesabaran. Perlunya sikap sabar. Karena ketika seseorang tidak memiliki kesabaran, ia akan kembali atau bahkan tergelincir terus-menerus, terjerembab di dalam lembah keharaman tersebut. Fal mu'min yasbiru wa yahbisu nafsahu 'anil haram. Maka bagi seorang mukmin ia akan bersabar. Bagi seorang mukmin ia akan menahan jiwanya. Ia akan mengendalikan keadaan dirinya 'anil haram, dari sesuatu yang haram. Wala yaghtar bi kathratil waqi'ina fil haram. Dan bagi seorang mukmin ia tidak akan kemudian tertipu dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang haram yang melingkupi dirinya. Ia tidak akan kemudian terkecoh oleh perbuatan-perbuatan yang haram yang mengitari di sekitar dirinya. Karena bagi seorang yang beriman, ia faham bahwasannya ketika ia harus menjauh dari perbuatan-perbuatan yang haram, ia memerlukan kesabaran. Disinilah pentingnya sikap sabar tersebut, sehingga kemudian ia bisa menahan diri untuk tidak terpuruk di dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini bentuk atau macam kesabaran yang kedua. Sabrun an maharimillah. Sabar ketika menghadapi hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diharamkan. Sehingga bagi seorang mukmin jangan sampai kemudian terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, untuk sebagai upaya dari bentuk kesabaran tersebut adalah ia berupaya mencari teman yang baik. Jangan sampai seseorang mungkin masa lalunya kelam, masa lalunya hitam, dan kemudian ia bertaubat agar kemudian ia tidak kembali lagi ke masa silamnya yang penuh kelam dan hitam tersebut. Maka ia membutuhkan kesabaran. Sabar untuk tidak bergaul dengan teman-temannya yang jelek yang dahulu, sehingga kemudian dari teman-temannya itu ia terjatuh kepada kubang kenistaan. Ia harus sabar untuk bisa memisahkan diri dari pertemanan yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau sampai berteman kembali dengan orang-orang dahulu yang ia gauli, yang ia temani tersebut, khawatir akan terjatuh lagi kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Maka ini sebagai bentuk wujud bahwasannya dirinya ingin bersabar dari perbuatan-perbuatan yang haram yang tidak sepatutnya ia lakukan. Oleh karena itu ia memilih teman yang sekiranya teman tersebut bisa mengarahkan dirinya, bisa membimbing dirinya, bisa mengkondisikan keadaan dirinya untuk tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram. Kita ingat peristiwa di dalam hadis ketika ada seorang yang membunuh 99 jiwa, kemudian ia membunuh genap 100 jiwa. Apa yang kita petik dari kisah hadis tersebut? Di antara yang kita petik dari peristiwa yang digambarkan di dalam hadis tersebut, yaitu orang yang membunuh 100 jiwa ini kemudian diminta untuk pindah ke wilayah atau daerah lain. Ia harus meninggalkan tempat tinggalnya, ia harus meninggalkan daerahnya, berpindah ke tempat lain. Karena apa? Karena daerah yang ia tinggali Tempat yang ia tinggali kondisinya buruk dan ia harus pindah ke tempat di mana tempat tersebut masyarakatnya baik. Kenapa demikian? Karena bi'ah, lingkungan itu pun membentuk pola perilaku seseorang. Dan sebagai wujud dari bentuk kesabarannya untuk senantiasa meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang hendaknya memperhatikan di mana ia berada. Ia memperhatikan lingkungan di mana ia berada. Jangan sampai kemudian lingkungannya justru menyeretnya kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk ikhtiar sebagai wujud sikap sabar dia di dalam upaya menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena bagi seorang mukmin, sikap sabar itu sikap menahan diri, sikap mengendalikan diri untuk tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram adalah sebuah kemestian, sesuatu yang wajib bagi dirinya. Kemudian macam sabar yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi. Yaitu bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Fayambagi lil muslim ay yasbira idza asabathu musibah fi malihi aw fi nafsihi aw fi ahlihi wa aqaribihi. Wala yajza'a wala yatasakhat wa yarda biqada'illahi biqadarihi wa yusallima amarahu ila Allah. Sabar yang ketiga yaitu seseorang bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan-ketentuan yang mungkin bagi dirinya termasuk ketentuan-ketentuan yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan. Maka bagi seorang muslim hendaklah ia bersabar apabila musibah menimpa dirinya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk musibah yang sifatnya harta kekayaan. Mungkin harta kekayaannya habis. Ya, karena musibah. Ya, seseorang berbisnis ditipu orang. Ya, hilang sudah modal untuk bisnisnya. Ini musibah. Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Sesuatu yang ia tidak sukai. Ya. Mungkin dalam bentuk ya, hilangnya jiwa. Orang yang ia sayangi, ya, baik istrinya, kerabatnya, anaknya, atau suaminya, ya, meninggal dunia. Allah takdirkan wafat, meninggal dunia. Maka bagi seorang muslim, ketika menghadapi musibah yang seperti itu, hendaknya ia jangan kemudian goncang. Jangan kemudian ia galau, berkeluh kesah, bahkan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak sepatutnya. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak sepatutnya seakan-akan mengingkari takdir. Seakan-akan mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya. Ya. Maka seorang yang beriman hendaknya ia bersabar ketika takdir Allah subhanahu wa ta'ala mengena kepada dirinya. Dan ia kemudian tidak lantas goncang keadaan jiwanya. Berapa banyak orang yang kemudian karena goncang keadaan jiwanya, ketika hartanya habis ditipu orang. Ia ingin membuka bisnis, kemudian ditipu orang. Ia kemudian goncang jiwanya. Ada temannya yang datang, coba datang ke orang pintar di sana. Dia datang kepada dukun. Ini menjadikan keadaan goncang jiwanya itu menunjukkan ketidaksabarannya. Tidak sabar dia. Sehingga kemudian ingin mengambil jalan pintas. Tidak sabar. Musibah yang menimpa dirinya justru tidak menjadikan dirinya lebih baik. Tidak menjadikan dirinya kemudian menjadi orang yang bersabar dan kemudian menjadi orang yang baik. Musibah yang menimpa dirinya justru menjadikan musibah berikutnya yang lebih jelek, lebih buruk. Yang awalnya dia terkena musibah dalam bentuk ujian hilangnya harta, tapi kemudian ia terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang demikian ini bukan sikap seorang mukmin. Yang demikian ini bukan sikap sifat seorang mukmin. Demikian juga sifat seorang mukmin ketika menerima musibah yang seperti ini. Hilangnya harta, hilangnya jiwa, dan seterusnya. Tidak lantas kemudian murka. Yatasakhut. Marah. Tidak. Justru ia bersikap ridha. Bersikap menerima. Biqada'illah. Atas qada. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Dia menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menerima apa yang menimpa pada dirinya. Ini sifat sabar yang semestinya ada pada diri seorang muslim, seorang mukmin. Fa idza sabara falahu ajrun. Maka apabila ia bisa bersabar menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan tersebut, menghadapi berbagai musibah-musibah tersebut, falahu ajrun, maka ia akan mendapatkan ajr. Mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ia tidak bersabar dari musibah tersebut, maka tentu diharamkan bagi dia pahala. Diharamkan bagi dia ajr. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang senantiasa memahami hakikat musibah yang menimpa dirinya dan orang lain, maka ia akan mengambil pelajaran dari itu semua. Dan bagi seorang yang beriman, sifat sabar itu adalah merupakan diaun, cahaya. Dalam sebuah hadis kita pernah mendengar disebutkan as-salatu nurun, salat itu cahaya, was-sabru diaun, sabar itu pun dia cahaya. An-nur wad-dia maknanya sama. Maknanya sama. Lakin akan tetapi kata para ulama abdiya asyad. Cahaya abdiya dalam bentuk abdiya dengan kalimat kata abdiya itu cahaya yang asyad, lebih keras. Lebih keras lagi. Maka di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam surat Yunus ayat 5. Ja'ala syamsa diyaan wal qamara nuran. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang perbedaan antara nur dan dia. Yang di dalam bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia artinya diterjemahkan sama-sama cahaya. Nur cahaya, dia cahaya. Tetapi dua kata ini ya, di dalam literatur bahasa Arab ada perbedaannya. Yang perbedaannya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ad-dhiya asyad. Ad-dhiya itu lebih keras. Ya. Lebih keras. Maka di sini disebutkan asy-syams, cahaya itu dengan kalimat dhiya. Karena asy-syams lebih panas cahayanya, kan begitu. Terasa lebih keras. Tetapi al-qamar, bulan, menggunakan kata nur, ya, menunjukkan cahayanya lembut, lebih lembut. Ya, di sini ja'ala syamsa diyaan wal qamara nuran. Allah telah menjadikan matahari itu bercahaya dan bulan pun bercahaya. Tetapi cahayanya matahari dengan cahayanya bulan, tentu kita bisa merasakan perbedaannya. Nah, disinilah kata as-sabr, kata as-salah dengan menggunakan kata nur. Karena lebih lembut. Sof. Sementara as-sabr, sabar, itu menggunakan kata diyaun. Kenapa demikian? Karena asyad, lebih keras. Ya, maka hanya orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan mendapati kesabaran itu. Karena orang yang ya, memiliki sifat sabar itu sungguh ya, perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Ya, orang bisa sabar itu perlu perjuangan. Ya. Kenapa? Karena tabiat manusia itu tadi ya, cenderung kepada hawa nafsunya. Cenderung kepada sesuatu yang jelek. Ya. Apalagi seseorang yang tabiatnya temperamental. Wah, itu lebih harus berlatih lagi untuk menjadi orang yang sabar. Ya. Temperamental, sumbunya pendek. Ya, petasan kalau sumbunya pendek mudah meledak, dalam beberapa saat saja sudah dor. Ya. Nah, ada orang-orang ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, ya. Punya temperamen-temperamen seperti itu. Sedikit saja tersinggung langsung marah. Ekspresi marah bisa diwujudkan dengan mogok, bisa kan? Ekspresi marah bisa diwujudkan dengan bentuk apa? Cemberut, bisa. Ekspresi marah bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Ya. Mungkin tidak mau berbicara, ya. Blocking, ya. Ekspresi marah bisa diwujudkan dalam bentuk membentur-benturkan badan, ya, karena mau mukul orang enggak berani misalnya. Ekspresi marah bisa diwujudkan dalam bentuk menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Ya. Gelas tidak punya salah dilempar, ya. Piring tidak punya salah dipecahkan, makanan tidak punya salah ditumpahkan. Ekspresi marah. Nah, ketika manusia atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki jiwa temperamen yang seperti itu, maka hendaklah dirubah. Diubah dengan bentuk berupaya, berlatih untuk sabar sedikit demi sedikit. Ya. Syukur kalau bisa dengan perubahan yang drastis. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, ya. Ketika mungkin sifat marah itu datang, ya. Yang tadinya dalam keadaan berdiri, ia berusaha untuk duduk. Ya. Atau ia ambil air wudu. Yang tadinya duduk mungkin ia berbaring. Ya. Kemudian ia mengalihkan perhatian kepada yang lain. Terus harus dicoba untuk dilatih. Sehingga kemudian keadaan jiwa yang temperamen ini bisa ditundukkan. Bisa dikendalikan. Ya. Bisa dikendalikan. Karena marah. Yang marah itu ada yang positif juga. Marah ketika melihat kebatilan, marah ketika melihat kemungkaran, itu adalah sesuatu yang positif. Walaupun nanti ekspresinya Jangan berlebihan, ekspresinya tetap terukur, terkendali. Ya, jangan marah ada kemungkaran langsung main labrak. Enggak tahunya di sana ada teman-teman preman yang lainnya kemudian melabrak juga. Nah, ini akhirnya menimbulkan mafsadat, madarat yang lebih jelek, lebih buruk. Ini dilarang di dalam agama. Maka mengekspresikan sesuatu yang sekiranya itu adalah bentuk-bentuk temperamen seseorang yang tidak baik, maka harus dikendalikan. Inilah pentingnya sikap sabar. Ya, walhamdulillah syariat kita Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk sikap sabar ini. Ya, dalam bentuk sikap sabar. Maka tidak diragukan lagi, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, la syakka anna syamsa bi hararatiha asyadidah asyaddu minal qamar. Maka tidak ragu lagi sesungguhnya cahaya matahari itu lebih panas, lebih kuat panasnya dibandingkan dengan cahaya bulan. Ya. Fasabru, sikap sabar itu, yahmilul insana alal istimrari fi ta'ati. Sikap sabar itu membawa seseorang kepada sikap terus menerus untuk berada di atas ketaatan dengan sikap sabar itu. Jadi manakala kita ingin senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan terus sifat sabar itu pada diri kita. Ya. Karena dengan sifat sabar itu akan menjadikan ya, sikap ketaatan itu terus menerus bisa kita lakukan. Ya. Ini diantara macam-macam bentuk sabar ya, yang semestinya ya, kita fahami bersama. Dan inilah penjelasan para ulama ketika menjelaskan tentang wasabru diyaun. Karena sabar ini memang membutuhkan ya, membutuhkan hal-hal yang sifatnya terus menerus tertanam pada diri kita, berlatih terus menerus ya, di setiap saat ya, keadaan-keadaan sesuatu itu akan bisa terlihat dari sikap seseorang menghadapi sesuatu tersebut ya. Ini terkait dengan masalah as-sabr. Kemudian dalam hadis yang lain, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anit ta'un. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban. Yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha' faj'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Ya. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ta'un. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahu kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ta'un itu merupakan salah satu azab, siksa yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan atas diri orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ta'un adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidaklah seorang hamba terjatuh ataupun tertimpa ta'un, kemudian ia tinggal menetap di negerinya sendiri dalam keadaan bersabar dan mengharapkan ajr, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia mengetahui sesungguhnya tidaklah ada musibah kecuali apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya, kecuali ia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terkandung kata at-ta'un. At-ta'un menurut para ulama yaitu sejenis wabah. Bisa menimpa kepada orang per orang, bisa menimpa kepada sesuatu yang sifatnya umum. Ya, sesuatu yang sifatnya umum. Bisa menimpa kepada penduduk muka bumi, kemudian orang-orang tersebut meninggal dunia disebabkan ta'un. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di antaranya menyebutkan contohnya yaitu penyakit kolera. Itu sebagai bentuk salah satu dari contoh ta'un. Yang karena sifatnya mewabah, sifatnya kemudian merebak di tengah penduduk ataupun masyarakat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahu bahwasanya ta'un itu merupakan salah satu bentuk siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan pada orang yang Allah kehendaki. Pada seseorang yang Allah kehendaki. Namun, bagi orang-orang yang beriman, timbulnya wabah tersebut justru menjadi rahmah. Justru menjadi rahmah bagi dia. Sebab, bagi orang-orang yang beriman, ketika ditimpa musibah yang semacam itu, bagi orang-orang yang beriman, ia bisa bersabar. Ia bisa mengendalikan dirinya. Dan tidaklah penyakit ta'un itu menimpa kepada seorang hamba. Kemudian hamba tersebut tetap tinggal di negerinya dengan sabar. Ia tetap berada di negerinya dengan sabar. Muhtasiban, dia mengharapkan ajr, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ridha menerima wabah tersebut. Maka apa yang menimpa pada dirinya, tiadalah yang menimpa pada dirinya. Ia yakini bahwasanya itu adalah merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lain bagi dia, dia akan mendapatkan balasan sebagaimana orang yang mendapatkan balasan sebagaimana orang yang mati syahid. Pahalanya seperti orang yang mati syahid. Ini keutamaan, diantaranya adalah keutamaan sabar. Keutamaan bersabar, keutamaan di dalam mengharapkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa di dalam hadis ini disebutkan fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban, dan ia tetap tinggal di negerinya sendiri dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala? Karena memang ada ketentuan dari hadis yang sahih, hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ya, disebutkan apabila kalian mendengar ya, satu daerah ya, satu wilayah itu terkena wabah ya, apabila kalian mendengar di satu negeri, satu daerah, satu wilayah terkena wabah ya, fala taqdamu alaih, maka janganlah kalian masuk ke wilayah tersebut. Jangan kalian masuk ke wilayah tersebut. Ya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Ya. Dan apabila wabah itu wabah itu mengenai satu daerah ya, menimpa satu daerah sementara ya, kalian berada di daerah tersebut, di daerah yang tertimpa wabah tersebut. Maka apa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala takhruju firaran minhu. Maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut. Jangan kalian keluar dari daerah tersebut. Ya. Ini bimbingan agama. Ketika terjadi musibah dalam bentuk wabah. Ya, dalam bentuk wabah. Ya. Sehingga dengan demikian ya, kondisi daerah dieliminir. Ya. Tidak ada orang yang masuk. Dan orang yang di dalam yang terkena wabah itu pun tidak ada yang keluar. Nah, ini bimbingan agama. Berdasarkan hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, ini merupakan bentuk ya, bimbingan agama ketika seseorang ya, berada di luar daerah ataupun di dalam daerah yang terkena taun. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini ya, menggambarkan tentang ala fadli sabr, menggambarkan tentang keutamaan bersabar wal ihtisab, dan keutamaan seseorang mengharap ajr, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya seseorang itu apabila ia mampu bersabar, mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya ya, saat di muka bumi, ya, saat di tempat dia terkena ta'un, kemudian ia meninggal dunia. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ia sebagai orang yang wafat dengan peristiwa adanya wabah tersebut. Dan ia bersabar. Ia tetap mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi dia pahalanya adalah seperti orang yang mati syahid. Ini menunjukkan tentang fadlus sabar, keutamaan bersabar. Sehingga dengan sikap sabarnya seorang yang beriman tersebut, ketika wabah itu berlangsung, kemudian ia meninggal dunia, ya, kematiannya itu sama dengan orang, pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Ya. Ini bentuk keutamaan. Ya. Sehingga bagi seseorang ya, yang dalam keadaan bagaimanapun ya, kemudian orang tersebut sabar, ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh keutamaan-keutamaan itu akan ia dapatkan ya, dari sikap sabarnya itu sendiri. Kalau ia takdirkan tidak meninggal dunia ya, dengan sikap sabar dan ihtisabnya ia ridho menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ya, dengan sabarnya itu ia akan mendapatkan pahala demi pahala. Ya. Dengan sabar ia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikannya tentunya ya, dengan sakit yang menimpa dirinya ia mendapatkan kafarah. Terhapus dosa-dosanya. Ini keutamaan. Siapa orang yang tidak ingin dihapuskan dosa-dosanya? Sekian banyak ya, dosa yang telah dilakukan. Dan di antara untuk memupus dosa tersebut, di antara untuk menghapus dosa tersebut, yaitu dengan ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, misalnya dalam bentuk sakit, kemudian ia bersabar, ia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap sabarnya itu. Maka inilah diantara keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bersabar. Maka pantas bila dikatakan orang yang bersabar itu termasuk salah satu dari orang yang tidak akan pernah merugi. Orang yang bersabar itu termasuk dari ciri-ciri orang yang tidak pernah merugi. Bahkan menjadi ciri daripada orang yang beruntung. Orang yang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ini sifatnya umum, siapa saja umum sifatnya ya. Illal ladzina amanu. Kemudian ada istisna, ada pengecualian. Jadi seluruh manusia itu, semua manusia itu mereka dalam keadaan merugi ya. Ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan yang tidak merugi? Yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Dan orang yang saling menasehati untuk menetapi kebenaran, dan orang yang saling menasehati untuk bersabar. Ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Di sini kalimat sabar digunakan untuk menjadi ciri bagi orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Sehingga orang yang sabar dimanapun juga, dia akan memperoleh keberuntungan. Orang yang sabar dimanapun juga, dia akan senantiasa tidak merugi. Ya, tidak merugi. Mungkin menurut pandangan manusia, ya, dianggap ya rugi dia. Ya, sudah hilang modal, ditipu, lah rugi dia. Mungkin. Tapi justru dengan sabarnya itu, ya, kerugian yang sifatnya materi bisa dicari, untuk dicari penggantinya. Ya. Tapi dengan sifat sikap sabarnya, ya, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Inilah tuntunan agama kita. Tuntunan agama kita. Kemudian hadis lainnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, innallaha 'azza wa jal qala, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah ya. Yuridu aynai." Rawahul Bukhari. Di dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini riwayat Al Bukhari, disebutkan oleh Anas, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal berfirman. Ya, ini pun termasuk hadis qudsi. Idza btalaitu abdi, apabila seorang hambaku, ya, aku uji, aku timpakan bala, ya, kepadanya, bihabibataihi, ya, dengan, ya, dua hal yang ia cintai, ya, yang maksudnya adalah kedua matanya, ya, kedua matanya menjadi buta, ya, fasabara, kemudian ia bersabar. Kemudian ia bersabar. Awwadtuhu minhumal jannah. Maka aku akan balas ia dengan ganti apa? Ganti dari kedua matanya tersebut, yaitu dengan al-jannah. Dengan surga. Ya. Syahid daripada hadis ini pun masih dalam bab berkaitan dengan masalah kesabaran. Ya. Siapa orang yang tidak menginginkan kedua matanya sehat, bisa melihat, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, memberikan ujian dalam bentuk kedua matanya itu menjadi tidak bisa berfungsi, tidak bisa melihat, ya. Kemudian ia bersabar, ia ridha menerima apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Ya. Maka awwadtuhu minhuma al-jannah. Aku akan ganti kedua matanya itu dengan al-jannah. Ya. Dengan al-jannah. Ya. Kalau orang mengerti al-jannah, mengerti surga, gambaran-gambaran surga, tentu. Ya, hadis ini merupakan bentuk penghibur. Hadis ini merupakan bentuk penghibur bagi orang yang mungkin, ya, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, ujian dalam bentuk matanya tidak bisa melihat. Yang tadinya bisa melihat dengan terang, dengan jelas. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberi ujian dengan ia tidak bisa melihat. Awalnya cuma remang-remang, ya. Setelah itu ternyata sama sekali tidak bisa melihat. Ya. Maka kalau ia sabar, ya. Ya. Ia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan ganti, ya, musibah yang menimpa kedua matanya itu Allah ganti dengan al-jannah. Ya. Padahal kita tahu, ya, yang namanya jannah, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Ya, yang namanya jannah tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Dalam sebuah hadis yang sahih, akhrajahu al-Bukhari, disebutkan lamaudi'u sauti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Lamaudi'u sauti, tempat cemeti, ya, tempatnya cemeti, ya. Ahadikum fil jannah, ya, tempat cemeti kalian di surga nanti itu, ini baru tempatnya, tempat cemetinya, tempat cambuk, ya, ya, tempat cambuknya itu, ya, di jannah nanti, ya, yang kalian miliki, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru tempat cambuknya itu. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Dunia dan seisinya apa? Mobil Alphard. Berapa? Ya. Dunia dan seisinya apa? Jam tangan yang harganya 1,3 miliar itu. Dunia dan seisinya apa? Ya. Rumah-rumah yang mewah. yang harganya sekian ratus miliar. Dunia dan seisinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat cemeti, tempat cambuk di surga. Baru tempatnya itu loh. Wadahnya, wadahnya cambuk itu di surga. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah sekarang, seseorang ditimpa musibah dengan kedua matanya, tidak bisa melihat. Kalau dia sabar, kalau dia ridho menerima ujian itu, Allah akan ganti kedua matanya itu dengan apa? Al-Jannah. Dengan surga. Subhanallah. Ini bentuk keutamaan orang yang sabar. Bentuk keutamaan orang yang ikhlas, ridha, menerima ujian, menerima cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan sesuatu kan kita harus ada imbangannya kan gitu ya. Kalau di dalam dunia fotografi itu kan kalau ingin menunjukkan gelas ini besar harus dikasih yang kecil. Kan begitu. Kemudian difoto supaya menunjukkan gelas ini besar. Kalau difoto gelasnya saja gak ada pembandingnya kan sulit kan begitu. Nah di dalam hadis Nabi SAW ini diberi perbandingan. Kan begitu. Tempat cemeti, tempat cambuk di surga nanti itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya gak ada apa-apanya kalau tempat cemeti surga itu kemudian dibandingkan Alphard cuma 1 dan 2. Gak ada apa-apa. Ini dunia dan seisinya. Nah, kalau kita memang bersabar dan tentu sikap sabar kita ingin mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita bisa meraih jannah, meraih surga. Maka mari kita ya, senantiasa memancangkan sikap kesabaran ini pada diri kita. Yang mungkin kita, sebagaimana tadi disebutkan, mungkin kita ya, punya temperamen-temperamen yang ya, mudah meletup-letup. Ya, mari kita berlatih. Berlatih untuk mengendalikan lisan kita. Karena di dalam batasan sabar, ya, menurut Ibnul Qayyim ya, rahimahullah atau menurut para masyayikh atau para ulama yang lainnya, seperti diterangkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala dalam Ithaful Uqul, ya, yaitu risalah tentang syarah salah satu usul beliau hafizahullah ta'ala, disebutkan bahwasanya orang sabar itu ya, ada meliputi tiga parameter ya. Yang intinya seseorang yang sabar itu mampu mengendalikan lisannya ya, jangan sampai lisannya itu mengeluarkan kata-kata ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya. Yang kedua, orang yang sabar itu ia mampu mengendalikan jiwanya, jiwanya tidak lantas kemudian ya, goncang ya, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'iyadzubillah. Ya. Kemudian orang yang sabar itu pun mampu mengendalikan anggota tubuhnya, mengendalikan tangannya, mengendalikan kakinya dan seluruhnya. Untuk tidak kemudian melakukan hal-hal yang sekiranya akan menafikan nilai kesabaran itu sendiri. Dengan cara memukul, dengan cara melempar, dengan cara menendang, dan seterusnya. Nah, semua faktor-faktor tersebut, faktor jiwa, faktor lisan, faktor anggota tubuh, semuanya harus bisa dikendalikan. Ini orang yang sabar. Ya, orang yang sabar mampu mengendalikan tiga faktor ini. Ya, lisannya ia jaga, tangannya, kakinya ia tahan. Ya, jiwanya ia tetap kokoh untuk tidak terpancing. Ya, untuk tidak terpancing ya, dengan keadaan. Ya, ya. Tidak terpancing dengan keadaan. Sabar. Ya, menghadapi situasi yang tidak baik, ya, menghadapi keadaan yang kurang mendukung, sabar. Nah, jangan sampai kemudian terpancing. Ya, jangan sampai kemudian mengeluarkan ucapan-ucapan. Jangan sampai kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Yang pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan ketidaksabarannya. Ya, orang berkata jelek, dibalas lagi dengan kata-kata jelek. Ya, sama jeleknya. Ya, di sana mengeluarkan kata jelek. Ya, di sini pun mengeluarkan kata jelek. Sama jeleknya. Ya, nah, ketika kita mendapati kata-kata jelek, ya sabarlah. Ya, sabar. Nah, itu sebagai ujian bagi kita. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu, ya, pahala Allah Subhanahu wa taala terus mengalir kepada kita. Ikhwafiddin azakumullah, demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan, ya, dalam kesempatan siang hari ini, ya. Yang masih berkaitan dengan babus sabar di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita dengan kesabaran, dengan sifat sikap sabar pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.